Pujaan hatiku, ku merindukanmu. Kepadamu hujan, ku titipkan salam. Separuh hatiku kau bawa selalu. Oh, ku jaga hatimu, kau bintang malamku. Ingin ku bertanya kepada rembulan, di manakah dirimu berada? Walau ke ujung bumi ku kan mencarimu, karena kau pujaanku, pujaan hatiku. Padaku, oh, semoga kau tahu, ku mencintaimu. Ingin ku bertanya kepada rembulan, di manakah dirimu berada? Walau ke ujung bumi ku kan mencarimu, karena kau pujaanku. Dirimu berada, walau ke ujung bumi ku kan mencarimu. Kau pujaanku, pujaan hatiku. Rindukah padaku? Semoga kau tahu.